nang bar. Aku lan koncoku dhewe mendem bareng ngombe banter tekan esuk. Rene lungguh rene dhewe ngobrol bareng percaya aku. Lan cekel tanganku setelah ku HP-mu banjur dhewe joget lan aku nyanyi. Aku pengen tresnamu, tresnamu nyoto mung kanggo aku. Ayo melu aku, mungkin ku edan dan ho o dude. Rasa bo omong, sikap awakku nyede orene. Ayo melu aku, ayo melu aku. Aku terus noru bentuanmu, anak jan lemu kowe ayu. Atiku wis kadung tipe, aku terus noru siramu. Sebungi kue nang kamarku, sopreku mambu ilermu. Dino ono wae sembok temu, aku tresno ro siramu. Aku tresno ro siramu. Aku tresno ro siramu. Aku tresno ro siramu. Dino ono wae sembok temu, aku tresno ro bentuan. Seminggu dhewe mulai mlaku, dhewe metu malam minggu. Orang duit-duit, dewe mutu ngirit, jajan ya seanane. Dewe ngobrol ngalor ngidul, nganti lali takon kabar keluargamu. Mulai numpak taksi, banjur kebanan, supire nyetel radio. Lan aku nyanyi, aku pengen tresnamu, tresnamu nyoto mungkanku aku. Ayo melu aku, mungkin ku edan jen ho o dute. Rasa mo omong, sikap awakku nyede. Aku, aku terus noru bentuanmu, anak jan lemu kowe ayu. Atiku wis kadung tipe, aku terus noru seliramu. Sewengi kue nang kamarku, sopreku mambu ilermu. Mendino ono wae sik mbok temu, aku terus noru seliramu. Aku terus noru seliramu. Rata di pacarku, gelem rata di pacarku, gelem rata di pacarku, gelem rata di pacarku, gelem rata di pacarku, gelem rata di pacarku, gelem rata di pacarku, gelem rata di pacarku. Aku tresno ro bentukanmu, anak jan lemu kowe ayu. Atiku wis kadung tipe, aku tresno ro siramu. Kue nang kamarku, sopreku mambu ilermu. Mendino ono wae sik mbok temu, aku tresno ro siramu. Bentuanmu.